ngoma lona larisha kaya tete kuila lukwe kuetela atine ya kalitula Fikanza na kuikata na toba unana puma na mkuwa na wakebua nina neva upa.